Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan daras kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim Al-Ma'ruf bi Ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang beriman kepada Rasul, kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan bagian dari rukun iman. Telah kita jelaskan pula perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup dari para Nabi dan Rasul. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Kalau seandainya ada yang bertanya, telah kita ketahui bersama bahwa di akhir zaman akan turun Nabiullah Isa alaihissalam. Sementara tadi disebutkan bahwasanya Muhammad adalah Rasul yang terakhir atau Nabi yang terakhir. Maka kita katakan beliau Nabiullah Isa alaihissalam turun akan tetapi tidak bersyariat dengan syariat yang baru. Akan tetapi beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dan turun ke bumi dan membunuh Al-Masih Dajjal barakallahu fikum, dan beliau akan membunuh babi-babi dan menghancurkan salib-salib, dan beliau tidak akan menerima melainkan al-Islam barakallahu fikum, yakni beliau tidak akan menerima al-jizyah. Hanya dua pilihan, berperang atau masuk Islam. Tapi pada syariat Nabi Muhammad ada tiga pilihan syariat yang sekarang barakallahu fikum, pada hari-hari jihad, imma berperang atau masuk Islam, atau kalau seandainya enggan masuk Islam dia membayar al-jizyah. Tapi ketika datang Nabiullah atau turunnya Nabi Isa alaihissalam di muka bumi, hanya ada dua pilihan, perang atau masuk Islam. Beliau tidak menerima al-jizyah. Dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, tentang turun Nabiullah Isa alaihissalam. Tadi dikatakan beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad, kok berbeda? Ketika Nabi menceritakannya barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, dan itu bagian dari syariat Nabi. Naam barakallahu fikum, dan itu berlaku setelah turunnya Nabiullah Isa alaihi salam dari atas langit. Kemudian yang kelima, al-imanu bil ba'tsi, beriman dengan hari kebangkitan. Wa huwa tasdiq bi ikhrajil mauta min kuburihim. Antum lihat halaman 18. membenarkan atau mempercayai dengan dikeluarkannya orang-orang yang sudah meninggal dari kuburan-kuburan mereka ahya'an, dalam keadaan hidup, yaumal qiyamati li faslil qada'i bainahum, pada hari kiamat dalam rangka untuk memutuskan keputusan di antara mereka. Wa mujazatihim bi a'malihim ala sifati allati bayyanahu Allahu fi kitabihi, dan membalas mereka dengan amal perbuatan mereka sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-iman bil ba'thi, beriman dengan hari kebangkitan dengan makna yang tadi sudah kita jelaskan barakallahu fikum, merupakan sebuah keyakinan yang telah baku di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin dan bahkan orang-orang Yahud dan Nasoro meyakininya. Orang-orang Yahudi saja, Yahud dan Nasoro, meyakini tentang hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Lalu ada apa dengan sebagian orang yang bahkan diantara mereka mengatasnamakan Islam ragu akan hal ini? Di dalam Al-Quran disebutkan, za'amal ladina kafaru an lan yuba'athu, qul bala wa rabbi latuba'athunna. Orang-orang kafir meyakini alla yuba'athu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latuba'athunna, katakanlah sungguh bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Perhatikan di dalam ayat ini, za'amal ladina kafaru, Allah menyebut mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Maka mengingkari hari kebangkitan merupakan salah satu sebab yang dapat mengkafirkan seseorang, yang membatalkan keimanan seseorang. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan dengan alladzina kafaru, surat At-Taghabun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu lamayyitun, kalian akan mati semuanya tanpa terkecuali. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Adapun di dalam sunnah banyak sekali hadis-hadis mutawatirah, bahkan sebagian hadis tersebut sampai pada derajat mutawatir. Naam, yang menyebutkan tentang itsbat al-ba'ts, penetapan hari kebangkitan, bahwasanya al-ba'tsu haqqun, kebangkitan adalah sebuah hak, sebuah kebenaran dan akan terjadi. Dan dalam perkara ini kaum muslimin sepakat, tidak ada naam keraguan atau yang menyelisihi tentang hari kebangkitan. Dan umat Nabi Muhammad tidak akan pernah sepakat di atas kebatilan. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, famaya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang beramal walaupun seberat biji dzarrah, wujud zat yang paling kecil, khairan yara, pasti dia akan melihatnya, kebaikan, walaupun sebesar biji dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat dengan kejelekan, walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom, maka pasti dia akan melihatnya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadad dars hadhi lailah, pelajaran pada malam hari ini, ta'lim pada malam hari ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersemangat di dalam berbuat, bersemangat di dalam beramal dengan amalan ketaatan sebagai bekal setelah kita dibangkitkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun, kalian bekerja keras untuk bertemu dengan Rabbmu, ila rabbika, menuju Rabbmu, kadahan famulaki, dan dia pasti akan berjumpa dengan Rabbnya. Kita harus mengingat akan pertemuan ini. Barakallahu fikum. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk beramal. Nam, kita khawatir berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak memiliki amalan yang bisa kita pertaruhkan di hadapan Allah. Nah, apa yang telah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bal kulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. Bahkan hati-hati mereka berada di dalam kesesatan dari hal ini, dari memahami Al-Quran, dari memahami tentang hakikat al-ba'ats, hari kebangkitan. Walahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. Dan mereka memiliki perbuatan, yakni mereka selalu melakukan amalan perbuatan selain dari perkara akhirat, selain untuk mencari bekal demi akhirat. Hum laha amilun, dan mereka terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tiada henti. Nah, yakni mereka terus menerus melakukan perkara dunia yang tentunya dunia itu bisa dia raih dan bisa tidak dia raih sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi al-ba'ats adalah hakikat yang pasti akan terjadi dan dia pasti akan merasakannya. Maka oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau lalai dari hal ini, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini kami angkat na'am penutup tersebut, penutup dari pikiranmu, fabasaruka al-yawma hadid, sehingga penglihatanmu sekarang menjadi tajam, baru sadar dan paham mana yang seharusnya betul-betul kita perjuangkan. Al-muhim, al-ba'ats merupakan hakikat yang ada, merupakan sebuah kebenaran yang diyakini oleh semua agama as-samawiyah. Agama as-samawiyah, baik itu Yahudi, Nasoro, dan terutama umat Islam, dan merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Kemudian yang terakhir, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Wa huwa tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-asya wa azmanaha qabla wujudiha membenarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui atau mengetahui takdir dari segala sesuatu, ketetapan dari segala sesuatu, dan zaman-zamannya, waktunya, kapan waktu dari takdir itu terjadi. Qabla wujudiha, dan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terjadinya. Tidak seperti orang-orang Al-Qadariyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nam tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan annal amra unufun, Al-Qadariyah sudah muncul pada zaman tabi'in, pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat masih hidup. Banyak di antara para sahabat yang masih hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan annal amra unufun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sebuah kejadian kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan sebuah kesesatan. Dan bahkan Abdullah bin Umar mengatakan faidza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kalau seandainya engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andai salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada takdir. Nah, ini perlu untuk kita yakini bahwa segala sesuatu sudah Allah ilmui, sudah Allah ketahui. Takdirnya, zamannya, sebelum terjadinya takdir tersebut. Tsumma katabaha fil lauhil mahfud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menulisnya di dalam al-lauhul mahfud. Nah, kapan itu ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala? 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah menulis takdir dari makhluk-makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Thumma awjadaha biqudratihi wa masyiatihi fi mawa'idiha al-muqaddarah. Kemudian Allah ciptakan takdir tersebut, ketetapan tersebut, dengan takdir, dengan kekuasaannya dan kehendaknya pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan, fi mawa'idiha al-muqaddarah, pada takdir yang sudah dijanjikan atau yang sudah ditentukan. Fakullu muhdatin min khairin aw syarrin fahuwa sadirun an ilmihi wa takdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Segala sesuatu yang terjadi, baik itu berupa kebaikan atau kejelekan, maka semua itu naam terjadi berdasarkan ilmu dari Allah, takdir dari Allah dan kehendaknya dan keinginannya. Masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Nah, barakallahu fikum. Ini bentuk keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya? Barakallahu fikum. Mensifati takdir dengan al-khair, dengan kebaikan, takdir yang baik, ini sesuatu yang zahir, yang jelas bahwa segala takdir Allah itu baik. Lalu apa maksud syarrihi, takdir yang buruk? Nah, maksudnya adalah penilaian buruknya adalah dari sisi al-maqdur, dari sisi makhluk yang mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan takdir itu sendiri. Karena takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan Allah Azza wa Jal baik. Lalu maksud syarrihi, jeleknya ini, ini penilaiannya dari sisi apa? Al-maqdur. Dari sisi makhluk yang mendapatkan takdir tersebut. Adapun dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fala. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Na'am wasyarru laisa ilaika," dan kejelekan bukanlah kepadamu. Na'am. Bagaimana penjelasannya? Kita akan menyebutkan contoh. Naam. Barakallahu fikum. Kita mendapati di dalam ciptaan atau di dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada kejelekan. Adanya ular, binatang-binatang yang berbisa, penyakit, kefakiran, wabah dan yang semisalnya. Ini dari sisi manusia, dari sisi penglihatan dan penilaian makhluk, itu adalah kejelekan. Penyakit, itu adalah kejelekan. Barakallahu fikum. Naam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-ma'asi, al-fujur, al-kufur, wal-fusuk, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya pertumpahan darah, pembunuhan, dan seterusnya. Ini bagi sisi penilaian dari umat manusia. Naam, dari sisi al-maqdur, dari sisi al-makhluk, ini adalah sebuah kejelekan. Akan tetapi apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kebaikan. Naam. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan hal-hal yang jelek menurut kita tadi, melainkan karena di sana ada hikmah yang agung, hikmah yang tersembunyi diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, dan sebagian dari umat manusia atau banyak dari umat manusia yang tidak mengetahui hikmah tersebut. Contohnya adalah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Kerusakan terjadi di daratan dan di lautan. Siapa penyebabnya? Tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Untuk kerusakan tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tujuannya apa? Untuk merasakan kepada mereka jeleknya dari akibat perbuatan mereka. Dan sehingga setelah terjadinya kerusakan tersebut, mereka menjadi sadar. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Kembali kepada kebenaran. Lihat natijahnya, hasilnya. Nah, hikmahnya. Hikmahnya apa? Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan tersebut asyar menurut kita dari penglihatan kita dan kita menilainya sebuah kejelekan, akan tetapi dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya dan bahkan menciptakannya. Barakallahu fikum, karena di sana ada hikmah balighah, hikmah yang tinggi, yang agung, yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, namun banyak orang yang tidak menyadarinya. 6. Contohnya lagi, barakallahu fikum, seseorang yang sakit, sakit atau penyakit adalah syar, kejelekan. Ini penilaian kita dari sisi kita sebagai makhluk. Nah, tapi dengan penyakit tersebut, dengan ditimpanya seseorang dengan penyakit, kadang menyadarkan dia. Dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sadar betapa nikmatnya kesehatan. Nah, betapa nikmatnya kesehatan. Betapa besarnya nikmat kesehatan. Dan tidak ada yang bisa merasakan dan menjiwai nikmatnya kesehatan kecuali orang-orang yang merasakan rasa sakit. Nah, barakallahu fikum. Ini makna dari syarrihi khairihi wa syarrihi. 6. Kita lanjutkan. Kita masuk pada alinea baru. Dan di sini Asy-Syaikh mulai akan merinci tentang rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. 6. Dimulai dari wa minal imani billah. Antum lihat halaman 19. Termasuk di antara iman kepada Allah, min di sini adalah min at-tab'idiyah. Nah, kalau diterjemahkan di antara atau termasuk dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Beriman dengan apa yang disifati olehnya tentang dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya. Kita beriman kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut di dalam kitabnya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan sifat yang disifati oleh rasulnya tentang Allah, 6, sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa ada menyelewengkan makna, wala ta'til, dan tanpa menolak sifat-sifat tersebut, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan atau tanpa menyebutkan kaifiyah, bentuk, rupa dari sifat tersebut, wala tamtsil, dan tanpa memisalkan. Nah, memisalkan sifat-sifat Allah dengan makhluk-makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk di antara keharusan dari iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah sifatkan tentang dirinya pada kitabnya. Begitu pula sifat yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah yang beliau sebutkan di dalam sunnah-sunnahnya, tanpa kita menyelewengkan maknanya. Karena sebagian orang menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah. Makna yang tidak sesuai dari Alkitab dan Sunnah. Wala ta'til, tanpa menolak. Sebagian orang ada yang menolak sifat Allah dengan anggapan bahwa ini enggak masuk akal. Kalau Allah disifati dengan sifat ini, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Wa min ghairi takyif, tanpa menyebutkan kaifiyah, rupa, bentuk dari sifat Allah. Wala tamthil, dan juga tidak memisalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Kita baca syarahnya, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Yang di atas itu adalah matan yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Yang di bawah Asy-Syarah itu penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل. Setelah al-musannif Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dasar-dasar yang wajib untuk diimani secara mujmal, secara umum, kemudian Asy-Syaikh langsung menyebutkannya ala sabili tafsil, dengan bentuk perincian. Wa bada'a bil aslil awwal wa huwa al imanu billahi ta'ala. Dan Asy-Syaikh memulai dengan dasar yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa dzakara annahu yadkhulu fihi al imanu bi sifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabi. Asy-Syaikh menyebutkan annahu yadkhulu fihi, bahwasanya iman kepada Allah masuk padanya keimanan terhadap sifat-sifatnya dengan sifat yang telah disifati olehnya tentang dirinya di dalam kitabnya. Nah, ini kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dan tentunya yang lebih paham dengan sifat-sifat Allah adalah Allah sendiri, kemudian setelahnya Rasulnya. Sehingga oleh karena itu, terkait keimanan kita tentang sifat-sifat Allah, kita beriman dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya. Awasafahu biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Atau yang disifati oleh Allah Subhanahu atau yang disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Wa dzalika bi an nutsbitaha lahu kama ja'at fil kitabi was sunnah bi alfadhiha wa ma'aniha. Bagaimana cara kita mengimani sifat-sifat Allah tersebut? Naam, yaitu dengan kita menetapkannya untuk Allah. Kita menetapkan sifat tersebut untuk Allah sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan lafad-lafadnya dan maknanya. Kita mengimani 6 sifat-sifat tersebut dengan lafad-lafad dan maknanya sekaligus. Nah, jangan hanya mengimani lafadnya saja tapi maknanya tidak. Ini Al-Mufawwidah. Nah, Al-Mufawwidah. Bahkan al-mufawwidah ini lebih berbahaya daripada ahlu ta'til, orang yang menolak secara langsung. Al-mufawwidah, mereka menetapkan lafad-lafad dari sifat-sifat Allah, tapi mereka tidak mau menetapkan maknanya. Nah, al-yad bal yadahu mabsuutatan, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yadahu, dua tangannya terbentang. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki yad, kata mereka. Tapi apa makna dari al-yad? Naam, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Terkesan bijak, tapi ini adalah kesesatan. dan tidak benar. Nanti akan kita sebutkan 6 penjelasan dari para ulama tentang 6 kelompok ini al-mufawwidhah. Yang jelas di sini kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaznya dan maknanya sekaligus. Penting. 6 dicatat ya, dengan maknanya sekaligus. Min ghairi tahrifin li al-fadhiha. Tanpa kita melencengkan lafaz-lafaznya. Wala ta'tilin lima'aniha, tanpa kita menolak makna-maknanya. Wala tashbihin laha bisifatil makhlukin, dan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Wa na'tamida fi itsbatiha 'alal kitabi was sunnah faqat, la natajawazul qur'ana wal hadits li'annaha tauqifiyah. Dan kita bersandar dalam perkara penetapan sifat-sifat Allah pada Alkitab dan Sunnah faqat, la natajawazuha, la natajawazul Qur'an wal hadith. Dan jangan sampai kita melangkahi Al-Quran dan Al-Hadith dalam perkara ini. Nah, sandaran kita di dalam menetapkan sifat-sifat Allah apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak boleh melangkahi dua hal ini. Kenapa demikian? Dikarenakan sifat-sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Perkaranya adalah tauqifiyah. Harus berdasarkan wahyu. Harus berdasarkan as-sama'. Kita mendengarnya. La majala lil akli fiha. Enggak ada. Naam. Barakallahu fikum. Perkara akal di dalamnya enggak ada. Nah. Gak ada kaitannya dengan akal kita. Semuanya tauqifiyah. Kita mendengar sami'na wa ata'na. Kita mendengarnya dan kita menaatinya dan kita meyakininya. Ini tauqifiyah. Barakallahu fikum. Nah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Bahwa pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tentunya kita yakini bersama bahwasanya Allah lah yang lebih paham dengannya. Kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa di sini disebutkan hanya sifat saja? Al-imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi. Hanya disebutkan tentang sifat. Sementara nama-nama tidak disebutkan. Sementara nama tidak disebutkan. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah. Karena setiap nama mengandung sifat. Karena setiap nama mengandung sifat. Sehingga. Pembicaraan tentang nama-nama Allah otomatis juga membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Alim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ilm. Kemudian perselisihan dalam perkara nama-nama Allah lebih sedikit dibandingkan dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengingkari nama-nama Allah melainkan golongan ekstrim dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, fal Mu'tazilah kebanyakan mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan Al-Asy'ariyah. Namun mereka tergelincir dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.